Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang berikutnya, Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan dua hadis terkait adab dalam memakai alas kaki. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis syimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'. Yang pertama, hadis Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menggunakan alas kakinya, hendaklah dia mulai yang kaki kanan, dan jika dia lepas alas kakinya, hendaklah dia mulai yang kiri, sehingga jadikanlah yang kanan yang pertama dipakai alas kaki dan yang terakhir dilepas alas kakinya. Yang kanan yang pertama mengenakan alas kaki dan yang kanan pula yang terakhir dilepas alas kakinya. Akhrajahu Muslim ila qawlihi bisyimal. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai pada potongan wa idza naza'a falyabda bisyimal. Wa akhraja baqiyahu Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Adapun sisanya wal takunil yumna, dan sampai selesai, diriwayatkan oleh Malik, Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis tentunya kalau dilihat dari potongan yang terakhir, wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u, ini juga ada di Bukhari, juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, sehingga mungkin karena lupa Al-Hafidh rahimahullah tidak menyebutkan dalam pengazuan periwayatan hadis, karena tentunya jika itu di Bukhari akan lebih kuat daripada yang di selainnya, di Tirmidzi atau Abu Dawud ataupun Malik. Hadis yang kedua terkait adab beralas kaki. Wa an Ali radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari hadis Ali Rasulullah bersabda, La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian berjalan dengan satu alas kaki, tetapi hendaklah kalian gunakan kedua-duanya, atau kalian lepas kedua-duanya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Demikian dua hadis beliau bawakan tentang adab dalam menggunakan alas kaki. Kata Imam Al-Abhari rahimahullah, larangan ini demikian dimakruhkan bagi seorang muslim hanya menggunakan satu alas kaki, karena orang yang berjalan dengan menggunakan satu alas kaki akan dinisbatkan kepada lemahnya akal dia dan lemahnya pemikiran dia. Artinya orang yang melihat akan menganggapan ini orang kurang waras atau enggak sempurna akalnya. Jalan hanya menggunakan satu sepatu atau satu sandal, aib dan jelek. Makanya kemudian dilarang, dimakruhkan, kata Imam Abhari rahimahullah. Selain beliau menyatakan bahwa dilarang dalam bab ini karena dengan itu seseorang tidak adil pada tubuhnya sendiri. Tidak adil pada tubuhnya sendiri, yang sebagian dia beri kehormatan, dia beri kebaikan, dikasih alas kaki sehingga selamat dari duri, dari paku atau panas atau yang semisalnya. Sementara yang lain dia biarkan tersiksa, terkena panas, mungkin kena duri, kena pecahan kaca atau yang semisalnya. Berarti dia zalim. Karena sebab itu kemudian dilarang. Dan ini juga berarti, kata mereka, masuknya bab muslah. Bab muslah. Muslah itu larangan yang dilarang oleh Rasul SAW orang untuk mencincang tubuhnya atau sebagian dia perlakukan begini, sebagian yang lain tidak, seperti qaz'ah, memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Misalnya kanan, kiri, dia cukur habis, gundul, hanya bagian tengah yang dia sisakan. Muslah, dilarang oleh Rasul SAW. Dan termasuk tidak adil. Kenapa yang lain dia cukur habis, yang lain dia sisakan? Nah, dan beberapa yang lain. Ini maksudnya kebab sana, kata mereka. Karena tidak keadilan pada dirinya sendiri. Di dalam hadis ada tiga permasalahan. Yang pertama, disunahkan seorang mukmin mendahulukan kaki kanannya dalam beralas kaki, bersepatu atau bersandal. Dan demikian bahkan disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam segala yang bentuknya adalah kebaikan, dalam segala yang bentuknya adalah kemuliaan. Seperti menggunakan khuf dari kulit, sepatu, celana, pakaian, memotong rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan yang lainnya. Setiap yang bentuknya adalah untuk kebersihan, untuk kemuliaan, lebih indah. Dimulai yang kanan, dia yang lebih berhak untuk mendapatkan itu dari yang kiri. Maka mencukur rambut misalnya, dicukur bagian kanannya dulu, baru kemudian bagian kiri kepala. Mencukur atau mengambil bulu ketiak pun demikian, yang kanan dulu bersih, karena itu lebih indah, baru kemudian yang kiri. Demikian pula berpakaian, karena lebih indah berpakaian, didahulukan yang sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Yang kedua, atau sebelum itu, demikian pula dalam perkara-perkara ibadah, wudu, mandi, masuk masjid, keluar dari kamar kecil, dari hammam. Semua ini karena bentuknya kebaikan, maka yang didahulukan adalah yang kanan. Perkara yang kedua, sebaliknya, bahwa disunahkan mendahulukan yang kiri kalau perkaranya adalah yang jelek atau yang orang melihat itu kotor atau jijik, risih padanya. Lawan dari yang tadi, seperti misalnya melepas pakaian karena kembali dia telanjang, maka dia dahulukan kaki kirinya atau bagian kiri pakaiannya. Dengan demikian, ini yang pertama kena kejelekan. Kejelekan tidak berpakaian. Baru kemudian sebelah kanannya yang terakhir. Demikian pula melepas sepatu atau alas kaki. Dia dahulukan yang kiri. Yang pertama mendapat kejelekan. Baru kemudian yang kanan. Demikian pula keluar masjid karena tidak lebih baik dari di dalam masjid. Maka dia dahulukan kaki kirinya, baru kemudian kanannya, dan begitu yang lainnya. Yang ketiga, hadis juga menunjukkan larangan atau makruhnya berjalan dengan satu alas kaki tanpa udzur. Makruhnya seorang mukmin menggunakan satu alas kaki tanpa udzur. Dan para ulama sebutkan bahwa hal itu sebabnya adalah yang pertama, selain yang dikatakan oleh Imam Abhari tadi, Tashwih, yaitu membuat jelek image orang terhadapnya. Ini orang kan menganggap apa fulan kif hada, jalan pakai cuma pakai satu sepatu, gitu. Jangan diketawain oleh orang. dia dengan itu menjelekkan nama baik dia sendiri. Menjelekkan nama baik dan harga diri dia sendiri. Selain itu, yang kedua, merusak wakor, merusak kewibawaan. Yang semestinya mukmin itu tenang, sakinah, wakor, berwibawa, rusak kalau dia kemudian hanya pakai satu alas kaki. Orang melihatnya nggak waras ini orang. Kewibawaannya hilang, mengundang celaan dan omongan orang padanya. Yang ketiga, kalau orang itu menggunakan satu alas kaki, tentu yang lain, kaki yang lain lebih rendah daripada yang satunya yang menggunakan alas kaki. Dengan seperti itu jalannya tidak akan sempurna, nggak akan genah, akan terpincang-pincang begitu, dan bisa menjadi sebab dia tersandung, jatuh, dan kejelekan-kejelekan yang lain. Demikian adab-adab yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya dalam menggunakan alas kaki. Kata Imam Ibn al-Arabi rahimahullah, ada juga para ulama sebutkan bahwa ilatnya kenapa dilarang menggunakan satu alas kaki dan berjalan dengan satu alas kaki, bahwa itu masyiatus syaitan, jalannya syaitan. Dan ma'ruf, kita orang mukmin dilarang untuk menyerupai syaitan, menyerupai binatang. Nggak pantas bagi seorang mukmin. Selain dengan menggunakan satu alas kaki, kata Imam Ibn al-Arabi, orang keluar dari keseimbangannya, dari iktidal. Dia juga sudah enggak seimbang dalam perkara urusan pribadinya. Artinya seimbang, kalau orang seimbang, kalau dia gunakan dua alas kaki kan seimbang. Normal ini orang. Kanannya dikasih sepatu, kirinya juga, kanannya pakai sandal, kirinya juga seimbang. Tapi kemudian satu silih genjing, orang bilang. Sudah enggak seimbang timbangannya. Kakinya satu pakai, satunya tidak. Ini tiga. Yang keempat, kata Imam Baihaqi rahimahullah, sebab larangan ini bahwa itu merupakan libas syuhrah. Pakaian yang mengundang syuhrah, orang akan mendapatkan popularitas, tersohor dan terkenal dalam tanda kutip dalam kejelekan. Artinya sorotan orang akan tertuju padamu, ngelihat kamu. Apa fulan ini, Kif? Lihat pakaiannya kayak gitu, sepatunya cuma satu, pakai sandal cuma satu. Dan syuhrah semacam ini terlarang. Rasul SAW melarang dari pakaian syuhrah dan segala yang mengundang syuhrah. Orang itu menjadi masyhur, menjadi terkenal dalam kejelekan, dalam perkara ini. Nah, maka keharusan dia untuk menghindar dan menjauh dari segala yang mengarah kepada tenarnya dia karena sesuatu yang menyalahi kebiasaan dan adat kaum muslimin. Lainnya orang bersepatu bersandal dua, dia cuma satu, kan menyalahi. Menyalahi keumuman orang. Sehingga dengan itu kan akhirnya terkenal. Terkenal dalam tanda kutip. Orang pada membicarakan dia, pada tertuju pada dia, pandangannya. Yang demikian tentunya jelek. Dalam perkara adab ini pula, para ulama menyebutkan bahwasanya para ulama hadis seperti disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, para ulama memahami larangan ini secara umum. Larangan secara umum artinya walaupun itu hanya waktu yang sebentar. Hanya waktu yang sebentar ini misalnya sandal kamu lepas talinya atau sepatu kamu bagaimana misalnya. Kamu lepas yang kiri misalnya. Sambil kamu terus jalan dengan satu sepatu, sambil ini kamu benahi. Sebentar paling misalnya ada jepit, itunya keluar. Kamu masukkan lagi, satu kamu gunakan lagi. Tetap ini masuk dalam larangan, walaupun hanya jeda waktu yang pendek, yang sebentar. Dan itu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa itu terlarang. Walaupun hanya waktu yang sebentar. Walaupun diriwayatkan yang semacam itu dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, juga Ali bin Abi Thalib perawi hadis, juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hanya saja para ulama sebutkan seperti kata Imam Ibn Abdul Barr, mungkin mereka radhiyallahu anhum, Aisyah, Ali, Ibn Umar, memahami larangan ini hukumnya adalah karohatu tanzih, makruh tanzihan atau makruh tanzihi. Sehingga tentunya bukan perkara haram, maka mereka lakukan tadi. Sejenak mereka benahi sandalnya sambil terus jalan. Kemudian digunakan lagi. Atau kemungkinan lain mereka lakukan itu larangan mungkin belum sampai ke mereka. Nah. Ketika mereka lakukan itu belum sampai kepada mereka larangan Rasul SAW ini. Atau yang ketiga, mereka lakukan itu karena waktu yang sangat pendek, sebentar. Yang dengan itu diperkirakan orang aman dari dampaknya. Seperti tadi disebutkan, sebabnya orang ulama dikhawatirkan. Dampaknya orang akan tersandung karena satu tinggi satu pendek, atau jatuh dan itu bisa berakibat fatal. Supaya terhindar dari semua itu, ima kamu gunakan keduanya atau kamu lepas kedua-duanya. Adapun riwayat-riwayat dari sebagian sahabat, ya karena tadi mungkin karena sangat pendeknya waktu, cepat begitu, sekedar untuk membenahi sandalnya yang talinya lepas misalnya, maka dirasa aman dari dampak yang dikhawatirkan. Demikian Imam Ibn Abdul Barr mengarahkan riwayat dari beberapa sahabat yang disebutkan melakukan perbuatan tersebut radhiyallahu taala anhum. Di dalam hadis menjadi pegangan sebagian para ulama dalil yang menunjukkan bolehnya diam atau berhenti dengan menggunakan satu alas kaki sampai dia selesai membenahi alas kakinya yang lain yang rusak atau perlu dia benahi. Karena yang Rasulullah larang berjalan. La yamshi ahadukum. Jangan kamu jalan menggunakan satu alas kaki. Berarti pegangan hadis ini bagi sebagian para ulama yang menyatakan jika dia tidak jalan tetapi berhenti berdiri dengan satu sandal, satu sepatu, yang lain sambil dia benahi sejenak, boleh. Tidak termasuk di dalam larangan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis ini. Demikian secara umum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang muslim untuk adil, insaf, bahkan pada tubuhnya sendiri. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan demikian adanya bahwa syariat melarang seorang hamba dari segala sesuatu yang menunjukkan ketidakadilan dia pada dirinya sendiri, bahkan apalagi ke orang lain, kepada dirinya sendiri. Seperti larangan ini beralas kaki cuma satu, gak adil dia. Atau larangan qaz'ah, mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain panjang, gak adil. Atau demikian pula larangan duduk di antara asyams wadzil, antara tempat teduh dan panas. Ini misalnya sinar matahari masuk ke rumah kamu, di ruang tamu misalnya. Kalau kamu duduk di situ, sebagian tubuh kamu kena sinar panasnya matahari, sebagian yang lain tidak kena, dia terlindung oleh teduhnya atap rumah kamu. Zalim. Sebagiannya kamu biarkan panas, sebagiannya kamu kasih lindungan. Dan demikian kata Syekhul Islam, semua yang mengarah kepada ketidakadilan dilarang oleh syariat, bahkan pada diri kita sendiri dilatih dan dibiasakan untuk itu. Di sisi lain pula, ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa dilepas, tidak bisa dibiarkan, bahkan dalam urusan-urusan pribadinya. Mereka gak paham kemaslahatan untuk mereka sendiri. Yang pakai sepatu atau sandal dengan satu kaki, padahal bisa mencelakakan dia. Yang mencukur sebagian rambutnya, sebagian yang lain dipendekkan, yang ini dipanjangkan. Gak adil. Sebagian kena panas. Untuk maslahat dirinya sendiri saja dia gak bisa ngatur. Tidak bisa memanage dengan baik urusan kemaslahatan pribadinya. Perlu syariat yang ngatur. Quran dan sunnah membimbing dia, begini, jangan begini, ini dilarang, harus begini. Tanpa itu dia enggak bisa, manusia enggak bisa dipasrahkan pada dirinya sendiri. Rusak. Dia enggak sadar kalau perbuatan dia itu merusak dan merugikan diri dia sendiri. Dhaif manusia. Perlu bimbingan syariat. Nah. Hadis yang kedua, kata Hafidz rahimahullah, la yamshi ahadukum fi na'lin wahida wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Jangan salah seorang dari kalian berjalan dengan satu alas kaki, tetapi hendaklah dia gunakan keduanya atau dia lepas keduanya. Mendahulukan yang kanan. Ini kata Imam Ibnul Arabi, demikian disyariatkan karena yang kanan lebih kuat, baik secara faktanya. Yang kanan keumuman orang lebih kuat dari sebelah kirinya. Tangan kanannya lebih kuat dari kirinya. Kaki kanannya lebih kuat dari tangan kirinya. Dan lebih mulia. Makanya beliau sebutkan segala yang perkaranya adalah kebaikan. Segala yang urusannya adalah kemuliaan. Kanan yang lebih patut untuk didahulukan. Dari yang sebelah kiri. Hanya saja yang ada sedikit perselisihan di kalangan mereka tentang siwak. Bersiwak untuk sholat. Sebagian menganggap itu mensucikan, mewangikan mulut, maka sunnah untuk pakai tangan kanan. Sebagian yang lain melihat lah, bersiwak itu justru lebih kepada membersihkan kotoran yang ada di mulut, yang menempel di gigi atau di lidah. Dibersihkan sisa-sisa makanan itu dengan siwak. Karena ini membersihkan kotoran, maka yang lebih sunnah menggunakan tangan kiri. Karena dia digunakan untuk yang kotor-kotor. Istinja, dari buang air kecil, dari BAB, dan yang lain-lain yang terhina. Syekhul Islam rahimahullah mengambil jalan tengah. Beliau sebutkan, jika kamu bersiwak untuk mewangikan mulut, mulut kamu bersih, hanya saja untuk supaya wangi, supaya lebih bersih, mau sholat, maka disunahkan menggunakan yang kanan. Tetapi jika kamu habis makan misalnya, atau bangun tidur, mulut kamu bau, kotor, maka yang lebih sunnah untuk menggunakan tangan kiri, karena ketika itu babnya adalah tathir atau tandif, untuk mensucikan dan membersihkan. Itu yang para ulama sebutkan dalam perkara adab yang terkait dengan masalah menggunakan alas kaki. Dan ini juga tentunya dari kesempurnaan syariat Islam. Nah, di mana Allah dan Rasul mengatur dan membina muslimin dalam segala urusan mereka, bahkan dalam segala perkara kehidupan mereka, bukan hanya amal ibadahnya, dalam berpakaian, nanti akan datang tentang isbal dalam beralas kaki, dinasehati enggak boleh pakai satu alas kaki karena sebab-sebab tadi yang telah tersebutkan, khawatir jatuh, tidak adil, sempurna, dan tidak akan ada yang semacam ini di selain syariat Islam. Kemuliaan dan kesempurnaan seperti ini cari di mana, ajaran mana, budaya mana yang mengajarkan seperti ini lengkap, utuh, sempurna, menunjukkan hanya diturunkan oleh yang maha kuasa dan maha mengetahui segala sesuatu, hakim, maha hikmah dan bijaksana segala yang ia ucapkan dan ia lakukan, tabaraka wa ta'ala. Hadis seperti tadi, walaupun bentuknya larangan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, jangan kalian jalan dengan satu alas kaki. Demikian pula hadis yang kedua atau yang pertama sebelumnya yang Rasulullah katakan, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, adalah dia mulai dengan kanannya. Ini semua jumhur ulama memahami kalau perintah-perintah ini hukumnya mustahab, sunnah, dan larangan ini pun larangan karohah, larangan makruh, tidak sampai haram. Dan seringnya yang para ulama sebutkan, jika hadis membicarakan bab tentang adab seperti ini, adab berpakaian, adab pakai alas kaki, adab begini, adab itu, maka mereka larikan kepada mustahab, hukumnya sunnah, walaupun bentuknya perintah dari Rasul SAW. Dan ini jumhur, banyak ulama mengatakan demikian, pendapat mereka demikian, jika itu babnya adalah bab adab, perintah-perintah Rasul, itu diartikan oleh mereka sebagai istihbab. Ini bimbingan kepada yang lebih sempurna, kepada yang lebih afdol, kepada yang lebih baik, disunahkan demikian, disukai untuk dilakukan oleh seorang muslim begini. Dan larangan-larangan pun, dalam larangan-larangan perkara adab semacam ini, mereka artikan larangan makruh, karaha, tidak sampai haram. Nah, seperti tadi dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dan Imam Ibn al-Arabi dan yang lain, bahwa larangan ini pun tidak sampai kepada derajat haram, berjalan dengan alas kaki satu, atau demikian pula mendahulukan yang kanan, jika orang mendahulukan yang kiri, menyalahi sunnah, menyalahi yang afdol, tidak berarti kemudian dikatakan dosa dia karena meninggalkan yang wajib. Nah, wallahu ta'ala alam, itu yang para ulama sebutkan tentang adab dalam berpakaian dalam bidang penutup atau pelindung kaki, sepatu, sandal atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita cukupkan sekian, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.